ikhwan akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita bersama-sama duduk di majelis ilmu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah ta'ala ini untuk mendengarkan riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan salaful ummah yang saleh, riwayat-riwayat dan kisah-kisah yang menceritakan kelembutan hati mereka. Dan kisah-kisah ini bukan sekedar untuk diingat, tetapi sebagai itibar, pelajaran, qudwah, teladan bagi kita yang benar-benar ingin menempuh jejak para salafus saleh. Kajian kita pagi hari ini seputar masalah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tangisan merupakan fitrah manusia. Air mata bukanlah manusia yang menguasainya, sehingga terkadang bahkan sering mata menangis, berlinang air mata tanpa kuasa kita menahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abka, dan dialah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuatmu tertawa dan membuatmu menangis. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa dan mengazab suatu kaum dengan tetesan air mata. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil qalb walakin yu'adzibu bihadza wa asyara li lisanihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengazab dengan air mata, tidak pula dengan kesedihan hati, walakin yu'adzib bihadza, akan tetapi Allah mengazab suatu kaum dengan ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada lisan. Artinya tangisan itu fitrah, ghadir, tidak kita miliki. Boleh saja menangis selama lidah tetap mengucapkan kata-kata yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangisan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada 10 macam. Yang pertama, bukaul khawfi wal khasyah, tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bukaul rahma wal riqqah, tangisan kasih sayang dan karena kasihan. Yang berikutnya, yang ketiga, tangisan cinta dan rindu. Yang keempat, tangisan gembira dan bahagia. Yang kelima, tangisan karena terkejut dan saking pedihnya, serta tidak tahan lagi menahan pedihnya, seseorang bisa menangis. Yang berikutnya, tangisan kesedihan. Dan berikutnya tangisan lemah. Kemudian tangisan nifaq yang air mata menangis tetapi hatinya tidak. Kemudian ada lagi tangisan musta'ar namanya, tangisan yang disewa atau musta'jar. Seperti orang yang dibayar menangis untuk meratap di sebagian agama. Dan juga di masa jahiliyah dahulu ada. Ketika seseorang mati keluarganya lalu dibayarnya orang untuk meratap menangis. Ini tangisan diupah. Kemudian ada juga tangisan karena ikut-ikutan. Tangisan muwafaqah. Ketika seseorang melihat seorang menangis, dia ikut menangis. Dia dan dia sendiri tidak tahu kenapa dia menangis. Karena ikut saja. Ini tangisan muwafaqah. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Di antara jenis tangisan adalah tangisan dusta atau tangisan nifaq yang sebagaimana saya katakan. Sebagai contohnya dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Silakan baca surat Yusuf. Bagaimana saudara-saudaranya setelah mencelakakan Yusuf, mencampakkannya ke dalam sumur, lalu pakaiannya mereka sobek-sobek, dilumuri dengan darah domba, dan mereka bawa kepada orang tuanya sambil menangis. Waja'u abahum isya'a yabkun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mendatangi orang tua mereka seraya menangis, bercerita seolah-olah adik mereka Yusuf diterkam oleh serigala dan serigala berlepas diri dari hal tersebut. Berdasarkan inilah para ulama menyimpulkan tangisan seseorang di mahkamah ketika sedang diadili itu tidak bisa dijadikan sebagai standar dan sebagai bukti. Karena bisa jadi tangisan itu dibuat-buat. Kemudian juga ada tangisan dosa. Menangis karena kematian seorang kafir. Thagut. Atau menangis karena kematian seorang fasik. Idola-idolanya. Atau bahkan menangis karena bola. Menangis karena nonton film India dan sinetron. Ini tangisan-tangisan dosa. Atau tangisan dua orang yang saling mencinta dan merindu. Tidak karena Allah. Tetapi dalam cinta yang ternoda. Kata penyair dahulu, fama fil ardi ashqa min muhibbin wa in wajada al hawa hal wal madzaqi. Tiada yang lebih sengsara di muka bumi dari orang yang mencinta. Jika hawa nafsunya mendapatkan keinginan, dia merasakan manisnya. Tarahu bakiyan fi kulli hainin makhafata firqatil aw lishtiyaqi. Engkau lihat dia senantiasa menangis setiap waktu, takut berpisah atau karena rindu. Fatashunu ainuhu 'inda at-talaqi. Matanya berlinang ketika bersua. Wa tashunu anhu 'inda al-firaqi, juga menangis ketika berpisah. Wa yabki inna aw shauqan ilaihim, jika jauh menangis karena rindu. Wa yabki indana khauf al-firaqi, jika dekat menangis karena takut berpisah. Ini orang yang paling sengsara. Dua orang yang mencinta tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala, air matanya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama serta paling afdal dari segala macam bentuk tangisan adalah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tangisan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid darah. Tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala sehingga susu hewan kembali ke dalam tempatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tangisan atau air mata yang pemiliknya mendapat naungan kelak di yaumil kiamah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada naungannya di hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya. Imamun adil, imam yang adil. Wasyabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yang ketiga, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Warajulani yatahabba fillah ijtama'a alaihi wa yatafarraqa alaihi, dan dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka keduanya bertemu dan berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamal, seorang pria yang digoda oleh seorang wanita, diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Faqal, lalu ia berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bisadaqah, seorang yang bersedekah. Fa akhfaha, lalu dia menyembunyikannya, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh ini dia. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallahu khalian, dan seseorang yang berzikir mengingat Allah ketika dia sendiri. Fafadat aina, lalu matanya menangis, matanya berlinang. Fafadat aina. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tangisan. Jadi katakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mata yang menangis karena takut kepada Allah, ainani la tamassuhum an-nar, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang berjaga tidak tidur karena menjaga di jalan Allah. Rawahu Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Air mata yang setiap tetesnya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari apapun, yaitu air mata karena takut kepada Allah. Sebagaimana sabdanya, laisa syai'un ahabbu ilallah min qatrataini wa atharaini, tidak ada sesuatu yang paling dicintai Allah daripada dua tetesan dan dua jejak. Qatratun min dumu'i khasyiatillah, satu tetes air mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa qatratu damin tuhraku fi sabilillah, dan satu tetes darah yang ditumpahkan di jalan Allah. Wa ammal atharan, adapun dua jejak, fa atharun fi sabilillah, jejak langkah di jalan Allah. Wa atharun fi faridah min faraidillah, dan jejak langkah dalam menjalankan salah satu, menuju salah satu fardu-fardu yang diwajibkan oleh Allah. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Itulah dia tangisan karena takut kepada Allah. Tangisan para malaikat Al-Muqarrabun yang didekatkan oleh Allah subhanahu wa taala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya ia berkata, li Jibril, kepada Jibril, mali la ara Mikail dahikan qat, hai Jibril, kenapa aku tidak pernah melihat Mikail tertawa sama sekali. Apa kata Jibril? Ma dahika Mikail mundu khuliqatin nar, Mikail tidak pernah tertawa semenjak neraka diciptakan. Rawahu Ahmad, dan berkata Al-Manawi di dalam kitab Fadhil Qadir, berkata Az-Zainil Al-Iraqi isnaduhu jayyid, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tangisan karena takut kepada Allah subhanahu wa taala adalah tangisan para nabi. Allah berfirman menceritakan mereka di dalam surat Maryam ayat 58. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya. Mereka lah orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, dari anak cucu Adam, dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, dan dari anak keturunan Ibrahim serta Israel, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk serta kami pilih. Idza tutla alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat ar-rahman Al-Quran, kharru sujadaw wa bukiya, mereka tersungkur, sujud dan menangis. Ibadallah, ikhwan akhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tangisan yang dikatakan oleh salafun salih, oleh salaf kita dahulunya, Abdullah bin Umar berkata, li'an azma min khasyatillah ahabba ilayya min an atasaddaq bi alfi dinar. Jikalau saya menangis karena takut kepada Allah, itu lebih saya cintai daripada saya bersedekah 1000 dinar. Tangisan yang sangat mahal harganya, tangisan yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan mendengarkan kisah-kisah yang menunjukkan tangisan para salafus saleh, mulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, dan juga sebagian ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah di zaman sekarang. Dan ketika kita mendengarkan kisah-kisah ini, ketika saya membawakan kisah ini, bukan berarti kita mengatakan bahwa kita tidak menangis. Kita juga menangis seperti mereka menangis. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, ya ikhwan dan akhwat, kenapa kita menangis dan untuk apa kita menangis? Di antara kita menangis karena ditinggal orang-orang yang dicintai. Ada yang menangis karena musibah yang menimpanya. Ada yang menangis karena gagal dalam usahanya. Ada yang menangis hanya karena hal-hal yang sepele. Dan yang lebih parah, musibah, adalah orang-orang yang menangis hanya karena film atau kematian orang-orang yang fasik dan orang-orang yang jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga perlu diingat, jangan sampai ada yang menganggap bahwa tangisan identik dengan perempuan, bahwa tangisan hanya milik orang-orang yang pengecut, bahwa yang menangis adalah seorang yang banci. Tidak. Jikalau air mata menetes, menangis ketika seseorang menegakkan agama Allah berhadapan dengan musuhnya, atau jikalau dia menangis ketika pedang telah terhunus, senapan telah dihadapkan, lalu dia menangis karena takut, ini betul tangisan pengecut. Tetapi menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Mustafa, Rasuluna wa Qudwatuna, Rasul kita dan suri tauladan kita, Abdullah ibn Mas'ud meriwayatkan, ia berkata, qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ikra' alayya al-Qur'an. Hai Ibnu Mas'ud, ikra' alayya al-Qur'an, bacakan Al-Qur'an kepada saya. Qultu, aku berkata, Abdullah ibn Mas'ud bercerita, akra' alayka wa alayka unzil, aku membacakannya kepadamu sementara Al-Quran diturunkan kepadamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, sesungguhnya aku ingin mendengarkannya dari selainku. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Lalu kata Ibnu Mas'ud, lantas aku membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surah An-Nisa. Hatta ji'tu ila hadhihi al-ayah, sehingga aku sampai kepada ayat ini. Surah An-Nisa ayat 40. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Fa kaifa idza ji'na, dan bagaimana apabila kami datangkan min kulli ummatin bi syahid, dari setiap umat itu satu saksi. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau kepada mereka sebagai seorang saksi. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasbuka al'an, cukup hai Ibnu Mas'ud. Lantas setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Mas'ud untuk berhenti, Ibnu Mas'ud menoleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faltafattu ilaihi, maka aku pun menoleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza aynahu tadrifan, rupanya kedua mata beliau berlinang, kedua air mata beliau berlinang, membasahi mata dan pipinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, dan dia adalah sayyidus suja'an, pemimpin orang-orang yang pemberani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, dan dia adalah orang yang paling pemberani yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi ini. Bacalah kisah-kisah peperangan beliau. Bacalah ketegaran dan keteguhan serta keberanian beliau dalam menegakkan yang hak. Tetapi beliau tetap menangis. Kenapa beliau menangis? Dengarkan ayat selanjutnya agar kita semua tahu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Berkata Ibnu Battal, salah seorang ulama, wa innama bakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda hadza li'annahu mathala li nafsihi ahwala yaumil qiyamah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika sampai ke ayat tadi. Bagaimana kata Allah, apabila kami datangkan dari setiap umat seorang saksi, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka. Rasulullah, kata Ibnu Battal, menggambarkan, membayangkan dirinya sedang berada dalam suasana dahsyatnya hari kiamat. Karena ayat ini bercerita tentang hari kiamat. Wasyiddatul hal adda'iya ila syahadatihi, dan dahsyatnya kondisi ketika itu yang membuat atau mengajak kepada kesaksiannya untuk umatnya. Kemudian juga tentang permintaan syafaat dari umatnya agar mereka bisa merasakan ketenangan dari padang mahsyar yang ganas ketika itu. Dan kata Ibnu Battal, wa hadza amrun yahiqu lahu tulul buka wal hazn. Dan ini memang sebuah perkara yang patut kita menangis dan bersedih lama. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat berikutnya. Di ayat 41. Yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasul law tusawwa bihimul ardh wa la yaktumuna Allah haditsan. Pada hari itu orang-orang kafir, orang-orang kufar, dan orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para rasul, mereka berangan-angan, andai saja mereka itu sama seperti tanah. Di dalam ayat lain, orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, andai kata aku dahulu hanyalah sebongkah tanah. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya menggambarkan betapa dahsyatnya hari itu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam sebuah pesta walima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, ana sayyidun nas yaumal qiyamah, aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Atadruna bimadzak, tahukah kalian bagaimana itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya dikumpulkan manusia di hari kiamat, mulai dari Adam sampai manusia yang terakhir. Adam dipertemukan dengan anak cucunya, dikumpulkan di sebuah tempat bumi yang putih, bersih, belum ternoda dan tidak ada tanda-tanda sedikit pun. Dikumpulkan dalam keadaan tanpa mengenakan sehelai benang pun. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa udniyati syams, didekatkan matahari dalam jarak satu mil. Dalam jarak satu mil. Dan kata Nabi, saya tidak tahu apakah itu mil, mil jarak di bumi, atau mil alat untuk celak. Ada besi untuk celak. Sehingga manusia ketika itu berkeringat saking panasnya. Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkeringat sampai mata kakinya. Ada yang berkeringat sampai lututnya. Ada yang sampai perutnya, sampai dadanya, sampai mulutnya. Dan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya sesuai dengan amalan masing-masing. Lalu setelah masa yang panjang dan tidak tertahankan lagi, manusia saling berkata satu dengan yang lainnya. Tidakkah kalian melihat kondisi kita? Tidakkah kalian melihat keadaan kita? Yang dalam keadaan sempit, susah, kehausan. Siapa yang bisa memberikan syafaat kepada kita? Lalu ada yang mengatakan, idhabu ila Adam. Pergilah kalian kepada Adam. Maka berbondong-bondong manusia datang menemui Nabi Adam. Saya, anda, dan kita semua ada di antara mereka. Semuanya datang berjumpa dan menemui Nabi Adam. Ya Adam, wahai Adam. Anta abul bashar. Engkau adalah bapak manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya. Dan Allah tiupkan ruh kepadamu. Allah ajarkan seluruh nama-nama. Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Tidakkah engkau? Ala tara ma nahnu fihi. Hai Adam, tidakkah engkau melihat kondisi kami sekarang? Lalu manusia meminta syafaat ketika itu. Apa kata Adam? Inna rabbi ghadabal yauma. Sesungguhnya Rabbku, sesungguhnya Tuhanku, hari ini murka. Lam yaghdab misluhu qablahu wala ba'dahu. Di mana Allah tidak pernah murka sedahsyat ini sebelum dan sesudahnya. Dan aku dahulu dilarang mendekati pohon tersebut, aku melanggarnya. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Adam alaihissalam tidak sanggup untuk memberikan syafaat. Idhabu ila Nuh. Pergi kalian kepada Nabi Nuh. Lalu manusia pun pergi kepada Nabi Nuh. Berbondong-bondong lalu berkata, ya Nuh, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama diutus oleh Allah. Ala tara ma nahnu fi. Ala tara ma nahnu fi. Tidakkah engkau melihat kondisi kami sekarang? Ala tad'ullaha lana. Tidakkah engkau memintakan syafaat untuk kami? Lalu Nuh alaihi salatu wassalam memberikan alasan bahwa ia memiliki doa dan telah dia doakan untuk kaumnya ketika di dunia. Aidzab ila Ibrahim. Pergi kalian kepada Nabi Ibrahim. Pergi mereka kepada Nabi Ibrahim. Mengadu, meminta tolong. Begitu juga kata Nabi Ibrahim. Bahwasanya Allah hari ini murka. Yang tidak pernah murka sedahsyat itu sebelum dan sesudahnya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, aku dahulu pernah melakukan tiga dusta. Tiga kebohongan. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Izhab ila Musa. Pergi kepada Musa. Lalu mereka pergi pula kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu mereka berkata juga, ya Musa, wahai Musa, tidakkah engkau melihat kondisi kami seperti ini? Kondisi yang sangat susah, sangat berat dan tidak tertahankan. Lalu Musa pun berkata seperti perkataan Ibrahim. Dan dia beralasan bahwasannya saya pernah membunuh ketika di dunia. Ketika dia membantu kaumnya yang disiksa oleh orang Fir'aun. Lalu dia membelanya sehingga anak buah Fir'aun tersebut terbunuh. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Idhab ila Isa. Pergi kalian kepada Nabi Isa. Dan begitu juga. Ikhwan, akhwat, lihatlah dahsyatnya hari itu. Siapa mereka? Ulul Azmi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Sebaik-baik manusia. Semuanya berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Tidak ada yang sanggup. Lantas bagaimana dengan kita? Bagaimana kalau seandainya kita berada dalam kondisi seperti itu dan Nabi menggambarkan kondisi keadaan seperti itu ketika dia mendengarkan ayat tadi. Lalu pergilah manusia semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad. Lalu mereka berkata kepada Nabi Muhammad dan mengucapkan seperti perkataan mereka kepada nabi-nabi yang lainnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana laha. saya yang berhak untuk itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi di bawah ars, sujud di sana, dan Allah ilhamkan kepadanya puji-pujian dan sanjungan kepada Allah, sehingga akhirnya terdengar suara yang mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, wasal tu'tah, mintalah engkau pasti diberi, wasfa' tusyaffa', mintalah syafaat, engkau pasti diizinkan untuk memberi syafaat. Ummati, kata Nabi, umatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika itu, membayangkan dirinya dalam suasana hari kiamat sebagaimana penjelasan Ibnu Battal. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, dan dia adalah orang yang paling pemberani. Beliau menangis terkadang sampai terdengar di lehernya seperti air mendidih. Dengarkan dan bukalah pintu hati sebelum mendengarkannya dengan telinga. Dari Abdullah ibn Sikhir radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu ia sedang salat. Wali jawfihi azirun ka azizil marjal min al buka. Wali jawfihi, dan di tenggorokannya ada seperti suara air yang menggelegak sakit karena tangisan beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan dengarkanlah penuturan Aisyah radhiyallahu anha, perkara yang paling ajaib, yang paling mengagumkan yang pernah dilihatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ubaid ibn Umair, semoga Allah merahmatinya, annahu qala li Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ia berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, akhbirina bi ajabi syai ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kepada kami sesuatu yang paling engkau kagumi yang pernah engkau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasakata, lalu Aisyah radhiyallahu anha diam. Tsumma qalat, kemudian berkata, lamma kanat layla minal layali, tatkala suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah dharini ata'abbadul layla li rabbi, ya Aisyah dharini ata'abbadul layla li rabbi, wahai Aisyah biarkan malam ini saya beribadah untuk Rabbku. Wahai Aisyah, kepada istrinya yang paling dicintai, kepada istrinya yang paling cantik, yang masih muda belia. Di tengah malam beliau berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, dharini ata'abbadul layla li Rabbi, biarkan aku malam ini beribadah untuk Tuhanku. Ya ikhwan, siapa di antara kita yang berkata seperti ini kepada istrinya? Atau malah kebalikannya? Qalat, Aisyah berkata, wallahi inni uhibbu kurbak wa uhibbu ma yasuruk. Demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat ingin dekat denganmu, dan aku menginginkan, aku menyukai apa yang membuatmu gembira. Maka bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama fatatahhar tsumma qama yusalli. Beliau bangun, bersuci, dan kemudian salat. Aisyah menuturkan, falam yazal yabki hatta yaballu hijrahu, dan beliau terus menangis sampai pangkuannya basah. Wa kana jalisan, dan ketika itu beliau duduk. Falam yazal yabki sallallahu alaihi wasallam hatta balla lihayatahu, dan beliau terus menangis sampai lehernya basah. Tsumma yabki, kemudian terus menangis, hatta ballal ard, sampai tanah pun basah. Faja'a Bilal yu'adzinuhu bis-shalah, maka datanglah Bilal memberitahukannya, mengumandangkan azan untuk salat. Falamma ra'ahu yabki, tatkala Bilal melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, qal, Bilal berkata, ya Rasulullah tabki wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, engkau menangis padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu atau yang akan datang. Qal, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, Afala akunu 'abdan syakura? Kenapa saya tidak menjadi seorang hamba yang bersyukur? Laqad unzilat 'alayya al-laila ayah. Malam ini telah diturunkan kepadaku satu ayat. Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka orang-orang yang membacanya tetapi tidak bertafakur. Orang-orang yang membacanya tetapi tidak merenunginya. Celaka orang-orang yang membacanya tetapi tidak memikirkannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Al-Imran ayat 190 dan seterusnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahari la ayatin li ulil albab. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan lain-lainnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Itulah dia tangisan di antara tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangisan yang lebih berharga dari dunia seisinya. Tangisan sebaik-baik manusia yang pernah menginjakkan bumi. Dan begitu pula para sahabat-sahabat beliau yang menemani beliau, yang berjuang di samping beliau. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau yang paling baik, manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling mudah menangis. Bahkan ketika beliau sakit menjelang wafat dan memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, idza qama maqamak." Sesungguhnya Abu Bakar jika berdiri di tempatmu memimpin orang salat, maka manusia tidak akan bisa mendengar bacaannya karena tangisannya. Dan lihat pula lah bagaimana ketegasan beliau. Bagaimana keteguhan beliau tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan ketegasan beliau dalam memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat serta orang-orang yang murtad. Ini menunjukkan tangisan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepengecutan. Tangisan tidak identik, bukan berarti seorang yang banci. Menangis tidak hanya untuk perempuan, tetapi menangis adalah milik, menangis adalah hak semua manusia, dan menangis juga dilakukan oleh orang-orang pemberani dan terbaik di muka bumi ini. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sahabatnya bercerita dan berbicara dalam masalah urusan dunia. Terdengar kepada beliau sesuatu tentang sahabatnya. Kemudian keluarlah beliau menemui sahabatnya. Lantas naik ke atas mimbar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya al-jannah wan nar." Ditampakkan kepadaku surga dan neraka. "Falam arakal yaumi minal khairi wasyarr." Dan aku tidak pernah melihat kebaikan serta keburukan seperti hari ini. "Walau ta'lamuna ma'alam." Dan kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, "la dahattum qalila wa la bakaitum katira." Kalian pasti sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup wajah dan kepala mereka. Lalu terdengarlah rintihan dan tangisan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hanif, "Kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yaballa lihayatuhu." Utsman bin Affan apabila beliau berdiri di kuburan atau di perkuburan, beliau menangis terisak-isak sampai air matanya membasahi jenggotnya. Lalu ditanyakan atau dikatakan kepada Utsman bin Affan, "Tadhkurul jannah wan nar fala tabki." Engkau teringat surga, teringat neraka, engkau tidak menangis, hai Utsman. "Watabki min hadza?" Lantas engkau menangis karena melihat kuburan? Faqal, Utsman berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manzil min manazil akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah rumah atau tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. "Fa'idha naja minhu," apabila seseorang selamat dari kuburan, "fama ba'dahu aisar minhu," maka yang setelahnya lebih ringan lagi darinya. wa illam yanju minhu, dan kalau dia tidak selamat di kuburan, fama ba'dahu ashaddu minhu ashaddu minhu, yang setelahnya lebih ganas dan lebih dahsyat daripada itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal riwayat Umar bin Khattab, seorang yang gagah berani di masa jahiliyah dan juga setelah Islam. Umar bin Khattab yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia berjalan di satu lembah, maka syaitan pasti akan mencari jalan lain, menempuh jalan lain. Umar bin Khattab yang disebutkan di dalam sebagian riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di rumahnya, di rumah Aisyah, dan para wanita teman-teman Aisyah sedang berkumpul bercengkrama dengan Aisyah, meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu masuklah Umar, maka seketika itu wanita-wanita tersebut lari bersembunyi dan diam, sehingga Umar berkata, ya adu wa ta'anfusihinna, hai kalian musuh-musuh diri kalian sendiri, kenapa tadi kalian ketika di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian meninggikan suara kalian, tetapi di hadapanku ketika aku datang kalian langsung diam? Kemudian para wanita tersebut berkata, bahwasanya Umar, engkau adalah seorang yang keras dan seorang yang kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum mendengarnya. Akan tetapi Umar adalah orang yang lembut hati. Umar orang yang mudah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh sebagian, salah seorang tabi'in pernah berkata bahwa dia mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan dia mendapatkan Umar salat menangis sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, sesungguhnya aku mengadukan, mengeluhkan keluh kesahku dan juga kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sa'ad ibn al-Akhram, kuntu amshi ma'a ibni Mas'ud, aku pernah berjalan bersama Abdullah ibn Mas'ud, famarra bil haddadin, lalu beliau melewati pandai besi, waqad akhraju hadidan, pandai besi yang mengeluarkan besi, minan nar, yang baru dibakar dan dipanaskan di api, besi yang memerah, besi yang panas. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud berdiri melihat besi yang meleleh tersebut, wa yabki, lantas menangis, wa ma hadzal buka, dan tangisan itu tidak lain dan tidak bukan karena beliau sallallahu alaihi wasallam membayangkan azab yang akan datang, azab yang lebih pedih yang menanti manusia. Huzaifah radhiyallahu an menangis dengan tangisan yang sangat keras. Lalu ditanyakan kenapa dia menangis. Faqala la adri ala ma aqdim ala ridha am ala sakhat. Saya tidak tahu apa yang akan saya hadapi. Apakah saya akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau bahkan saya mendapatkan kemurkaannya. Tatkala Salman Al-Farisi sakit, Sa'ad bin Abi Waqqas menjenguknya. Lalu didapatinya Salman menangis, terbaring menangis. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Mayubki? Apa yang membuatmu menangis wahai saudaraku? Ya akhi, alaysa qad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma abki dhannan lid-dunya wala karahiyatan lil-akhirah." Saya tidak menangis karena sesuatu apapun. Saya tidak menangis karena kerinduan kepada dunia dan ketakutan kepada akhirat. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan janji kepadaku dan aku melihat diriku telah melanggarnya. Wa ma ahida ilaik. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Apa janjimu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Lalu Salman berkata, "Aku berjanji kepada Rasulullah, annahu yakfi ahadukum misla zadir rakib." Sesungguhnya cukuplah bagi kalian itu misla zadir rakib. Cukuplah bagi kalian dari dunia ini sesuatu sekedar bekal untuk dalam perjalanan. Seseorang Kalau musafir dalam perjalanan, tentu dia tidak akan membawa seluruh harta bendanya. Hanya membawa sebatas bekal yang mencukupinya di dalam perjalanan. Dan Rasulullah meminta sahabatnya berjanji untuk mengambil dunia ini sekadar sebagaimana seseorang dalam perjalanan. Lalu kata Salman Al-Farisi, wala arani illa qad ta'addai, dan aku lihat aku telah melanggarnya. Awa amma anta ya Sa'ad, dan adapun engkau ya Sa'ad, fattaqillah 'inda hukmik idza hakamta, maka berlaku adillah, takutlah kepada Allah jika engkau membuat sebuah hukum atau keputusan. Dan tatkala Salman Al-Farisi wafat, lalu mereka lihat apa harta yang ditinggalkannya, mereka dapatkan Salman Al-Farisi meninggalkan hanya lebih dari 20 dirham saja. Sedikit sekali, dan itu pun dia menangis karena sedih, khawatir bahwa dia telah melanggar janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman, seorang wanita soleh, Ummu Aiman yang pernah mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ibunya wafat. Ummu Aiman yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ibunya setelah ibu kandungnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, menangis. Abu Bakar dan Umar menemuinya menangis, terisak-isak. Lalu ditanya, kenapa yang membuat engkau menangis, hai Ummu Aiman? Tidakkah engkau ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya? Lalu Ummu Aiman berkata bahwa dia tidak khawatir terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, tetapi dia menangis. Bakai itu ala inqita'il wahyu. Aku menangis karena terputusnya wahyu. Ummu Aiman menangis karena khawatir terhadap umat. Tidak ada lagi wahyu. Ummu Aiman menangis karena khawatir terhadap umat yang kehilangan suri tauladannya, kehilangan pemimpinnya. Lantas, mana wanita-wanita muslimah di zaman sekarang? Kemana air mata mereka? Kenapa mereka menangis dan apa yang mereka tangisi? Lihatlah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis tatkala membaca firman Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, karena ia memahami ayat-ayatnya, karena ia merenungi kandungannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, lalu mereka dapatkan Aisyah radhiyallahu anha membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, tidakkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman hati mereka menjadi khusyuk, menjadi tunduk karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia menangis dan mengulang ayat-ayat ini. Adapun salafus saleh dari kalangan tabi'in, setelah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, dengarkanlah kisah ini. Kisah yang dibawakan oleh Ibnu Katsir, Az-Zahabi dan lain-lainnya tentang Imam Al-Auza'i. Suatu hari, seorang wanita datang bertamu menemui istri Imam Al-Auza'i. Lalu dia masuk dan duduk di tempat solatnya Imam Al-Auza'i. Dia terkejut karena tempat solat tersebut basah. Lalu dia berkata kepada istri Imam Al-Auza'i, wahai Haki, celaka. Kenapa engkau biarkan anak kecil bermain-main di sini sehingga mengencingi tempat solatnya Imam Al-Auza'i? Lalu apa kata istri Al-Auza'i? Sesungguhnya itu adalah air mata Auza'i. Sesungguhnya itu adalah air mata Al-Auza'i yang menangis ketika dia solat sehingga membasahi tempat solatnya. Allahu Akbar. Di antara salafus soleh ada mereka yang menangis puluhan tahun karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadalah bin Saufi, salah seorang tabi'in, dikenal banyak menangis. Suatu hari datang seorang tamu bertamu ke rumahnya. Lalu terdengarlah olehnya, Fadolah ini menangis. Maka tamu tersebut bertanya kepada istrinya, kenapa dia menangis? Apa kata istrinya? Za'ama annahu yurid safaran ba'idan wa ma lahu zad. Dia meyakini bahwa dia akan menempuh perjalanan yang jauh dan dia tidak punya bekal. Maksudnya perjalanan akhirat. Hasan al-Basri pernah tersentak suatu malam. Lalu dia menangis. Sehingga seisi rumahnya terbangun dan ikut menangis. Lalu dia bertanya kepada Al-Hasan, kenapa dia menangis? Dia berkata, Zakartu zamban li fabakai. Zakartu zamban li fabakai. Aku teringat dosaku malam ini. Lalu aku tidak tahan dan menangis. Umar bin Abdul Aziz, seorang gubernur, ketika dia menjabat gubernur Madinah, mendengarkan di masjid Nabi seorang yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ulku minha makanan dayyikan muqarrani da'u hunalika tubura. Dan apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka dari tempat yang sempit, tempat yang tinggi, muqarrani, dalam keadaan terbelenggu, hunalika da'u hunalika tubura, ketika itulah mereka mencela diri mereka masing-masing. Lalu Umar bin Abdul Aziz menangis sehingga terdengar isak tangisnya, berdiri dan meninggalkan majelisnya. Sufyan ats-Tsauri juga seorang imam besar dari kalangan tabi'in, berkata, Khalid ibn Sakr as-Sadusi, bapakku adalah seorang teman khusus Sufyan ats-Tsauri. Bapakku pernah bercerita, fasta'zantu ala Sufyan fi nahri az-Zuhri. Aku pernah meminta izin bertemu kepada Sufyan di siang hari. Fa'adinat li imra'ah. Lalu istrinya mengizinkanku. Fadakhaltu alaihi wa huwa yaqul. Lalu aku masuk menemuinya dan ketika itu dia sedang membaca firman Allah. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Am yahsabuna an la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar rahasia-rahasia mereka dan juga perkataan-perkataan mereka yang terang-terangan? Kemudian Sufyan ats-Tsauri berkata, Bala ya Rab. Benar wahai Rabbi, benar wahai Tuhanku, benar mereka mengira engkau tidak mendengar. Wayan tahib. Kemudian Sufyan ats-Tsauri menangis dan melihat ke atas atap. Wadumu'uhu tasil, kata perawi hadis ini, perawi asar ini, dan air matanya menetes. Lalu aku duduk beberapa lama. Setelah dia berhenti menangis, dia menoleh dan bertanya kepadaku, Munzukam antahahuna, sejak kapan engkau berada di sini? Itulah dia tangisan mereka, tangisan orang-orang yang betul-betul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tertanam di dalam hati. Tangisan orang-orang yang betul-betul paham dan mengerti akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ikhwan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, sesungguhnya mata itu mengikuti hati. Sesungguhnya mata mengikuti hati. Jika hati lembut, maka air mata pun mudah menetes. Dan orang yang paling sedikit dosanya, orang yang paling mudah menangis, karena dia adalah orang yang paling lembut hatinya. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin pernah berkata dalam salah satu kitabnya, jikalau hati tersebut betul-betul paham, jikalau hati tersebut betul-betul mengerti, la taqatta'at, niscaya hati tersebut akan terputus-putus, min sima'i ayatir rahman, dari mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jika ayat ini betul-betul bersaksi, betul-betul mengakui, betul-betul meyakini, betul-betul memahami, niscaya hati tersebut akan terputus-putus mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Benar, hati ini pasti akan terputus-putus. Jika tidak di dunia, dia akan terputus di akhirat nanti. Ibadallah, apa yang membuat kita tidak menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah? Apa yang membuat kita tidak tersentuh melihat kuburan, melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, rasa takut tumbuh seiring dengan ilmu. Lihatlah seorang anak kecil, bayi atau anak kecil yang belum berakal. Jika ada binatang berbahaya masuk ke rumahnya, kala jengking atau ular, apa yang dilakukannya? Dia tidak akan lari dari ular tersebut. Dia tidak akan lari dari kalajengking yang berbisa, yang bisa menyengat dan membahayakannya. Bahkan mungkin dia akan mempermainkannya. Dia tahu, dia melihat, tetapi dia tidak mengerti. Tetapi kalau seandainya ketika itu ada bapaknya, ada ibunya, ada abangnya, ketika abangnya lari takut karena kalajengking tersebut, dia pun akan ikut takut. Dia ikut lari, berlari dari hewan yang berbahaya bagi. Nah, disinilah terkadang seseorang itu betul-betul takut karena mengerti. Sang bapak takut kepada ular tadi, sang ibu takut kepada kalajengking tadi karena dia paham bahayanya, mengerti bahayanya. Sang anak takut karena mengikuti dan meneladani bapaknya. Ini pentingnya kita membaca dan mendengarkan serta melihat kisah-kisah orang yang soleh, agar hati kita bisa terbawa. Jikapun kita tidak mengerti, hati kita akan terikut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulama-ulama di zaman sekarang, maka Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala contohnya, beliau adalah orang yang paling mudah menangis, hatinya lembut, khususnya kalau beliau membaca sirah-sirah Nabi, kisah-kisah dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang muridnya pernah menuturkan, Syekh hafizahullahu yamliku qalban raqiqan muta'athiran bikulli ma yasma'uhu minal ayat wal ahadith an-nabawiyah. Syekh bin Baz rahimahullah, seorang yang memiliki hati yang sangat lembut, mudah terpengaruh ketika dia mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Begitu juga ketika mendengarkan sirah sahabat radhiyallahu anhum. Berapa banyak ayat di Al-Quran, di Kitabillah, ketika Syekh mendengarnya, dia terpengaruh. Kemudian dia menangis karena ancaman-ancaman yang terkandung di dalam azab tersebut, atau nikmat-nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata muridnya, saya pernah ingat sekali Quri'a ala Syekh hadis, pernah dibacakan kepada Syekh sebuah hadis, inna akhna'a ismi indallah rajulun tasamma malikul muluk. Orang yang paling buruk namanya di sisi Allah, seseorang yang menamakan dirinya raja di raja atau maharaja. La malika illallah, tidak ada yang maharaja yang menguasai kecuali Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian ketika Syekh mendengarkan hadis tersebut, Syekh menangis. Muridnya berkata, "Fama kana minas syekh illa andamat ainahu wa ghalabahu al-buka." Dan ketika itu Syekh menangis, air matanya menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika beliau menyebutkan atau membawakan kisah Ka'ab bin Malik. Kisah Ka'ab bin Malik, sahabat yang pernah dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot, yang kemudian taubatnya diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menangis. Kemudian ketika beliau membacakan kisah Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh oleh orang-orang munafik melakukan perbuatan yang tidak baik, penyelewengan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis sangat lama sekali sehingga rintihan beliau terdengar oleh orang-orang yang lain. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, seorang ahli hadis di masa sekarang, beliau juga seorang yang mudah menangis. Bahkan banyak orang yang tidak mengira kalau Syekh Al-Albani rahimahullahu taala adalah orang yang sangat lembut hatinya dan sangat mudah menangis. Pernah seorang wanita bercerita kepada beliau bahwasanya wanita tersebut bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut dia bertanya tentang jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seseorang yang menunjukkan jalan agar dia mengikuti jalan Al-Albani. agar dia mengikuti jalan Al-Albani. Jadi wanita ini bermimpi. Dalam mimpinya itu dia sedang bertanya pada orang-orang, di mana jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam mimpi tersebut ada orang yang mengatakan ini jalan yang ditempuh juga oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Belum sempat wanita tersebut menyempurnakan kata-katanya, Syekh Al-Albani rahimahullahu langsung terisak-isak menangis. Begitu juga ketika seseorang memujinya. Seseorang memuji Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi ada orang yang memujinya dan bermimpi. Dalam mimpinya tersebut orang tadi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tadi bertanya, "Ya Rasulullah, jika kami mendapat keraguan dalam suatu permasalahan, siapa yang kami tanya?" "Sal Muhammad Nasiruddin Al-Albani." Kemudian Nabi berkata dalam mimpi tersebut, "Tanya kepada Muhammad Nasiruddin Al-Albani." Tatkala orang tersebut mengucapkan kata-kata tadi, menceritakan kepada Syekh Al-Albani, tiba-tiba pecahlah tangisan Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian dia berdoa, mengucapkan, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka duga, dan ampunilah aku apa-apa yang mereka tidak ketahui. Ibadallah, yang membuat hati kita tidak menangis, yang membuat hati kita tidak tersentuh adalah karena hati kita di zaman sekarang membatu. Karena hati kita mengeras. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, "Wa mata aqhatat al-aini min al-buka' min khasyatillah ta'ala, fa'alam anna qahtaha min qaswatil qulub." Ketahuilah, apabila mata kering dari menangis karena Allah, apabila mata kering dari menangis karena takut kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya kekeringannya itu min qaswatil qulub, karena kerasnya hati. Wa ab'adal qulub minallah alqalbul qasi. Dan hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang qasi, hati yang kasar dan keras. Oleh karena itu dahulu para salafus saleh ingin sekali menjadi orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para salafus saleh lebih mengutamakan tangis kepada Allah Subhanahu wa taala dari berinfak 1000 dinar dan dari amal ibadah lainnya. Dan oleh karena itu pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang-ulang doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak tunduk. Nabi saja berlindung agar dijauhi dari hati yang tidak lembut, dan juga dari jiwa hawa nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hati yang keras, hati yang kasar, ada penyebabnya, sebagaimana juga ada obat-obat untuk melembutkannya. Berikut ini kita sebutkan di antara sebab-sebab yang bisa menyebabkan hati kita keras, hati kita menjadi kasar. Yang pertama, kasratul kalam, banyak berbicara. Terlalu banyak berbicara, menghabiskan waktu untuk bercerita, sehingga lebih banyak daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, semakin banyak orang berbicara, semakin banyak kesalahannya. Semakin banyak orang berbicara, semakin banyak dosanya. Apalagi kalau berbicaranya itu bukan dalam sesuatu yang bermanfaat. Kasratul kalam atau banyak berbicara salah satu penyebab kasarnya hati. Kemudian yang kedua, melanggar janji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu melanggar janji terhadap Allah? Melakukan maksiat dan meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Yang ketiga, kasratud dhahak, banyak tertawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kasratud dhahaki tumitul qalb. Banyak tertawa itu mematikan hati. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tertawa melainkan sebatas senyuman atau sekedar nampak giginya. Tidak sampai terbahak-bahak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tertawa terbahak-bahak. Karena tertawa terbahak-bahak itu menunjukkan akhlak yang kurang, kurang rasa malu. Suatu hari Al-Hasan Al-Basri berjalan dan melihat pemuda-pemuda yang berkumpul dan tertawa terbahak-bahak. Lalu Hasan Al-Basri menegur mereka, pemuda yang tenggelam dalam tawa-tawa mereka. Lalu Hasan Al-Basri menegur mereka, "Ya Fata, hai anak muda, kamu tahu bagaimana ganasnya menempuh sirat titian di hari kiamat di atas neraka?" Pemuda tadi menjawab, "La." Kemudian Al-Hasan Al-Basri melanjutkan, "Kamu tahu tempat kamu di sorga atau di neraka?" "Tidak," kata pemuda tadi. Lantas kata Hasan Al-Basri, "Apa tertawa ini? Kenapa Anda tertawa seperti ini? Kenapa Anda tertawa seperti ini seolah-olah Anda yakin dan merasa aman terhadap azab Allah Subhanahu wa taala?" Maka semenjak itu pemuda tadi tidak lagi pernah tertawa terbahak-bahak seperti itu. Al-Hasan berkata, "Ya haqqu liman ya'lam annal mauta mawriduhu wa anna as-sa'ata maw'iduhu wal qiyam baina yaday Allah ta'ala mashhaduhu ya haqqu lahu an yatula huznuhu." Sepatutnya orang yang tahu bahwasanya kematian pasti akan menjemputnya, kiamat pasti akan datang, dan dia pasti akan ditegakkan di hadapan Allah, sepatutnya dia banyak bersedih. Kemudian yang keempat, banyak makan, kasratul akal. Banyak makan juga membuat hati kasar, karena orang yang banyak makan otomatis dia akan malas, badannya berat, banyak tidur, sehingga ibadahnya pun akan sedikit. Banyak makan, dorongan syahwat pun semakin kuat, dorongan syahwat pun akan semakin kuat. Oleh karena itu dahulu para salafus saleh mengatakan, khislatani tuqsiyanil qalbi, ada dua sifat perbuatan yang membuat hati kasar, kasratul kalam wa kasratul aql, banyak berbicara dan banyak makan. Yang kelima yaitu banyak dosa. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kalla bal ra'ana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kalla bal ra'ana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, sama sekali tidak. Akan tetapi ra'ana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang menutupi hatinya, yang menyelimuti hatinya, yang menodai dan mengotori hatinya tersebut adalah apa yang mereka perbuat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainal mu'min idza aznab kanat nuqtatan sauda fi qalbi." Seorang mukmin kalau melakukan dosa, maka ada noda hitam di dalam hatinya. "Fa in taaba wa nadza wastaghfar suqila qalbuhu." Apabila dia bertaubat, meninggalkan dosanya, beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan. "Wa in zada wa zadat hatta ya'lu qalbuhu fa dzalika ar-ran allazi dzakara Allah fi kitabih." Kalau dia tidak juga jera, tidak bertaubat, maka dia terus melakukan dosanya sehingga nokta hitam tadi terus menyelimuti hatinya. Itulah dia ron yang dimaksud oleh Allah di dalam firman-Nya tadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Yang keenam, yang menyebabkan hati menjadi kasar dan kaku, tidak mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, teman yang buruk. Teman yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim memisalkan teman yang buruk itu binafihil khair, dengan pandai besi. Kalau orang berteman dengan pandai besi, duduk dekat dia akan terkena panasnya. Dan teman yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkannya dengan penjual wangi-wangian. Jika kita bergaul dan berteman dengannya, kita akan dapat baunya yang wangi, akhlaknya yang baik, sifat-sifatnya yang terpuji. Sebagian salaf mengatakan, "Wa qaswatul qalbi min arba'ati asya' idza jawazta qadral hajah." Hati itu menjadi kasar karena empat perkara apabila melampaui batas. Makan melampaui batas, tidur melampaui batas, berbicara melampaui batas, dan berteman bergaul melampaui batas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan, menceritakan penyesalan orang-orang yang zalim yang dahulu berteman pula dengan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang buruk yang berakhlak tercela, orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang banyak maksiat, maka di akhirat dia akan menyesal. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani. Wa yauma ya'uddu adh-dhalim. Dan ketika orang-orang zalim menggigit tangan, menggigit jarinya seraya berkata, ya laitani takhastu ma'ar rasul sabila. Andai kata dahulu aku menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andai kata dahulu aku di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai khalilku. Si fulan sebagai sahabat dekatku, si fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri, dia telah menyesatkanku dari zikir. Ba'da in ja'ani, setelah zikir peringatan itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Dan syaitan senantiasa menghinakan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu sesuai dengan agama temannya, agama sahabatnya. Maka lihatlah oleh salah seorang kalian siapa yang dijadikannya sebagai sahabatnya. Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Siapa teman dia, siapa kawan dia, maka agama dia akan mengikut juga, akan terpengaruh juga oleh temannya tersebut. Kalau tidak dia yang mempengaruhi, kawannya yang akan mempengaruhinya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ibn Hibban rahimahullah berkata, seorang yang berakal tidak akan berteman dengan orang-orang yang buruk, karena teman yang buruk itu adalah bagaikan neraka. Tu'kibud dhagha'in, menimbulkan dampak-dampak yang buruk. La yastakimu wudduhu, cinta kasihnya tidak setia. Wa la yafi bi ahdihi, dan tidak menunaikan janjinya. Dengarkan penuturan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wa mata ra'aita nafsaka tahrubu minal unsi bihi ilal unsi bil khalq. Perhatikan wahai hamba Allah, jika Anda merasakan diri Anda lari dari rasa dekat kepada Allah, lari dari Allah kepada makhluk, lebih merasakan kedekatan kepada makhluk daripada kepada Khalik, lebih tenang, tentram bersama-sama dengan manusia daripada bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Minal khalwa ma'allah, daripada berkhalwat bersama Allah. Fa'alam annaka la tasluh lahu, ketahuilah bahwa engkau tidak cocok untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasakan hati kita lebih senang, lebih tenram ketika berada bergaul dengan manusia daripada berkhalwat kepada Allah, berzikir kepadanya, ketahuilah Anda tidak cocok untuk Allah. Perbaikilah diri ketika itu sesegera mungkin. Kemudian itulah dia sebagian sebab-sebab yang dapat menyebabkan hati menjadi kaku dan kasar. Sampailah kita kepada permasalahan berikutnya, terapi atau kiat untuk melembutkan hati agar mudah menangis. Sesungguhnya setiap muslim bisa melembutkan hatinya, membuat matanya menangis dengan apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, dan apa yang ia baca. Tentu itu setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan mencari sebab musabab yang bisa menghantarkannya kepada tujuan itu. Di antara kiat atau cara atau sebab-sebab yang bisa melembutkan hati dan membuat seseorang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, ma'rifatullah. Ma'rifatullah ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, serta dengan perbuatannya. Barang siapa yang benar-benar mengenal Allah, dia akan takut. Barang siapa yang betul-betul mengenal Allah, dia akan berharap. Barang siapa yang betul-betul mengenal Allah, dia benar-benar akan mencintai dan merindukannya. Lihatlah wahai kaum muslimin, seseorang apabila dia melakukan sebuah kesalahan, lalu atasan atau pimpinan yang dia segani memanggil dia untuk menghadap, timbul rasa takut, ada rasa kecut, Ketika dia tahu bahwasanya hukuman yang akan diterimanya karena kesalahannya itu sangat berat, akan semakin timbul rasa takut di hatinya. Akan semakin timbul rasa kecut. Bahkan mungkin dia akan merengek-rengek kepada atasannya, kepada orang yang menghukumnya, menghiba-hiba agar dia tidak ditimpakan hukum. Karena dia tahu berat hukum yang akan menimpanya. Begitu juga seorang hamba, kalau dia betul-betul mengenal dahsyatnya perbuatan Allah, maha perkasanya Allah, kalau dia betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama dan sifat-sifatnya, tentu rasa takut ini akan tumbuh pada dirinya. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, likulli syai'in alamun, setiap sesuatu itu ada tanda-tandanya. Wa alamul khuzlan tarkul buka' min khasyatillah, dan tanda-tanda kehinaan tidak menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza khazalallahu al-'abd, apabila Allah menghinakan seorang hamba, Allah mencabut sifat ini dari dirinya sehingga sara syaqiyan qasiyal qalb jamidal ain. Jika Allah ingin menghinakan seseorang, maka Allah cabut sifat ini sehingga orang tadi hatinya menjadi keras, sengsara, dan matanya pun menjadi kering kerontang. Betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan rasa cinta. Seorang yang mencintai, dia akan merindui orang yang dicintai. Dia akan menangis takut berpisah dari. Dia akan menangis karena jauh dari. Dan dia senantiasa menangis berharap untuk bertemu dengan yang dicintainya. Ibadallah, sudahkah kita menangis karena merindukan Allah subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita menangis karena kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita menangis setiap dosa-dosa yang kita lakukan? Ibadallah, ketahuilah, sesungguhnya seorang hamba, budak sahaya, kalau dia menangis, terus menangis dan menangis, maka tuannya akan mengisihaninya. Seorang anak kecil yang menangis, terus-menerus merengek kepada ibunya, maka ibunya akan mengasihani. Maka ketahuilah wahai ikhwan dan akhwat, Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayang seorang ibu kepada anaknya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan melihat seorang wanita yang ditawan mencari bayinya. Tatkala bayi tersebut didapatkannya, lalu segera disusukannya bayi tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, apakah menurut kalian ibu ini akan mencampakkan anaknya ke dalam api? La ya Rasulullah, itu tidak mungkin wahai Rasulullah. Itu tidak mungkin. Di zaman itu tidak mungkin, tetapi di zaman sekarang mungkin. Karena para ibu tidak sedikit juga yang kehilangan kemanusiaannya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika ibu itu tidak akan mungkin mencampakkan anaknya ke dalam neraka karena sayang, maka Allah lillahi arham bi ibadihi. Allah lebih mengasihi, lebih sayang kepada hambanya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Oleh karena itu, menangislah sebelum menangis tersebut tidak lagi bermanfaat bagi kita di yaumil kiamah. Jadi ma'rifatullah menumbuhkan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap kepada Allah. Dan tiga perkara inilah yang akan mendorong hati kita untuk melunak dan mata kita menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah yang berisikan azab atau nikmat. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Membaca Al-Quran dengan merenungi ayat-ayatnya. Membaca Al-Quran dengan menghayati kandungan-kandungannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan hamba-hambanya yang soleh. Innal ladhina utul ilma min qablihi. Lihat, ilmu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka tersungkur sujud. Wa yaquluna, mereka berkata, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, in kana wa'du rabbina la maf'ula, sesungguhnya janji Rabb kami pasti akan terjadi. Dan mereka tersungkur. Wa yakhiruna lil azkan, mereka tersungkur sujud. Yabukuna wa yaziduhum khusyu'a, menangis dan bertambah khusyuk. Al-Isra ayat 107-109. Kemudian Allah juga berfirman menceritakan, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunahum tafidu minad dam mimma arafu minal haq, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada rasul, maka engkau lihat mata mereka berlinang karena mereka melihat dan mengetahui kebenaran. Jadi tangisan mereka itu tumbuh dari ilmu mereka ketika mereka betul-betul mengenal dan memahami ayat-ayat tersebut. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan kepada mereka ayatul rahman, kharru sujada wa bukiya, mereka sujud dan menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza nadhirum min nuzuril ula hazifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Ini adalah peringatan dari peringatan-peringatan yang pertama. Azifatil azifah, telah terjadi hari kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah, maka tiada seorang pun yang mengetahuinya selain daripada Allah. Afa min hadzal hadisi ta'jabun, apakah kalian merasa aneh dengan cerita ini? Wa tadhakuna wa la tabkun, kalian tertawa dan tidak menangis. Wa antum samidun, dan kalian diam saja. Fasjudu lillah, sujudlah kepada Allah. Wa'budu, dan beribadahlah kepadanya. Inilah dia pendidikan, pembinaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya untuk melembutkan hati, pendidikan dengan keimanan yang benar, dan juga pendidikan, pembinaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Sebaliknya, orang-orang yang mentertawakan kebenaran, orang-orang yang menganggap sepele kebenaran, orang-orang yang tidak peduli dengan janji-janji dan ancaman Allah, sesungguhnya orang-orang yang berdosa. Mereka dahulu mentertawakan orang-orang yang beriman. Fa idza marru wa idza marru bihim yataghamazun, jika mereka melewati orang-orang yang beriman, mereka memperolok-oloknya. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqihin, mereka kembali kepada keluarga mereka dengan tertawa. Wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhalun, kalau mereka melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan itulah orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin, dan tidaklah dikirimkan kepada mereka hafizin. Dan wa ma ursilu 'alaihim hafizin, dan orang-orang yang beriman tidak dikirim kepada mereka sebagai orang-orang yang menjaga mereka. Fal yaum, hari ini, di hari kiamat, alladzina amanu minal kufari yadhakun, inilah dia tertawa yang hak. Tertawa yang hak adalah di hari kiamat, di mana orang-orang beriman mentertawakan orang kafir. Fal yaum, hari ini, alladzina amanu minal kufari yadhakun, orang-orang beriman mentertawakan orang-orang yang kafir. Alal araiki yanzurun, di atas singgasana-singgasana, tempat tidur-tempat tidur mereka, mereka melihat. Hal suwibal kufaru makanu yaf'alun, tidakkah orang-orang kafir itu diberi ganjaran melainkan sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dan lihatlah sebagian riwayat tadi telah kita dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga para sahabat-sahabat yang lainnya. An Abdullah bin Shaddad, dari Abdullah bin Shaddad, bahwasanya ia berkata, sami'tu nasija Umar, aku mendengar isak tangis Umar, wa ana fi akhir saf, dan saya berada di saf yang paling belakang. Beliau membaca firman Allah, innama ashku basti wa hutni ilallah, sesungguhnya aku mengadukan keluh kesah dan kesedihanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Salim bin Abdullah, bahwasanya Ibnu Umar pernah membaca ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam diri kalian atau menyembunyikannya, Allah pasti akan menghisabnya. Fadama ad aina, lalu menangislah dia, menangis Abdullah Ibnu Umar, sampai berita tentang tangisan Ibnu Umar tadi kepada Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas berkata, yarhamullah Aba Abdurrahman, semoga Allah merahmati Abdullah Ibnu Umar, laqad sana'a kama sana'a ashabu Rasulillah hina unzilat, sungguh dia telah melakukan sebagaimana perbuatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ayat itu diturunkan. Mereka menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga wahai ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, langkah kita agar hati kita senantiasa dekat dengan Al-Quran pertama adalah dengan banyak membaca. Masalahnya bagaimana kita akan mentadabburi ayat tersebut, bagaimana kita akan menghayati dan membacanya dan memahaminya kalau kita jarang membaca. Betul, bacaan Al-Quran banyak yang salah, membaca Al-Quran banyak yang tidak benar. Bagaimana mau menghayati dan mentadabburi, bagaimana Al-Quran tersebut akan menyentuh hati? Kalau ditanya berapa Anda hafal Al-Quran, mungkin juz amma tidak hafal. Miskin. Sampai ada di antara kita yang melewati harinya tanpa membaca Al-Quran. Miskin. Orang yang mengaku ingin menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang membaca Al-Quran. Tidak hafal ayat Al-Quran atau tidak benar membaca Al-Quran. Tingkatkan, bahkan buat halakoh-halakoh membaca Al-Quran. Iya, jangan hanya halakoh mendengarkan kajian fikih, mendengarkan hadis ini, hadis itu saja. Tidak, buat halakoh. Buat halakoh-halakoh untuk mempelajari dan membenarkan baca Al-Quran. Bahkan buat halakoh-halakoh tahfizul Quran. Kita sibuk bekerja, belajar ini segala macam, ustaz susah, subhanallah. Saya lihat di Masjid Nabawi, saya lihat di Masjidil Haram, di Tanah Suci sana. Orang-orang juga sibuk bekerja seperti kita. Orang-orang juga hidup seperti kita. Pergi pagi, pulang sore. Tetapi mereka menyisihkan waktu mereka untuk hadir di majlis tahfizul Quran. Mereka sisihkan waktu mereka 3 atau 2 kali seminggu, setengah jam, 1 jam, datang kepada gurunya, dengarkan hafalan Al-Quran saya. Seminggu mungkin, setiap kali setor sekian. Subhanallah, jikalau kita buat, kita bentuk juga seperti itu. Subhanallah. Minimal setidak-tidaknya 1, 2, 3 juz kita punya hafalan Al-Quran. Lalu kita bacaannya benar. Sehingga semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin sering kita bergaul dengannya, semakin dekat hubungannya, semakin mudah hati kita tersentuh. Ini langkah pertama. Pelajari betul dahulu Al-Quran itu bacaannya. Dan hafal. Kemudian buat halakoh-halakoh untuk tahfizul Quran. Yang ketiga, sebab untuk melembutkan hati, kasratu zikrillah, banyak-banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah sebutkan, salah satu yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat, orang yang berzikir mengingat Allah ketika sendirian, lalu dia menangis. Ibnul Qayyim mengungkapkan, inna fil qalbi qaswah, sesungguhnya di dalam hati itu ada kekasaran, kekakuan dan kekerasan. La yudhibuha illa zikrullahi ta'ala. Tidak ada yang mencairkannya kecuali zikrullah. Fayambaghi lil abdi an yudawi qaswata qalbihi bi zikrillah. Sepatutnya lah seorang hamba mengobati hatinya yang keras dengan zikrullah. Ikhwan akhwat, cobalah suatu malam terbangun. Bangun di tengah malam, berwudu dan sholat. Mungkin kali pertama Anda tidak menangis. tidak merasakan apa-apa, ulangi lagi. Malam kedua, bangun lagi. Solat ketiga, keempat, kelima, niscaya setelah berulang-ulang. Dan setelah Anda melakukannya tidak lagi karena terpaksa, tetapi betul-betul datang dari hati, ketika itulah hati akan terasa sejuk. Ketika itulah, di saat-saat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati akan menangis. Tetapi perlu perjuangan, perlu waktu, perlu kesabaran, mujahadah untuk melawan hawa nafsu. Terkadang kita kurang sabar. Saya sudah berdoa, berzikir, tidak juga bisa sedih, tidak juga bisa menangis karena Allah. Karena kita berzikir, masih merasa terpaksa. Belum menjadi sesuatu yang datang dari hati kita. Oleh karena itu, karena sering istiqomah dalam berzikir, akan membuat hati kita ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, seseorang datang kepada Hasan Al-Basri, lalu berkata, "Ya Abu Sa'id, asku ilaika qaswata qalbi." "Hai Abu Sa'id, hati saya ini sangat keras. Kenapa?" Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri berkata, "Adzibhu bizikr." Cairkan dia dengan zikir. "Wa hadza li'anna al-qalb kullama ishtaddat bihi al-ghaflah ishtaddat bihi al-qaswah." Kenapa? Kenapa zikir bisa mencairkan hati? Karena setiap kali hati itu lalai, maka dia bertambah keras. Lihatlah ikhwan, kalau sebulan saja salah seorang dari kita tidak pernah hadir di majelis ta'lim, hatinya akan terasa semakin keras, semakin malas, semangatnya mengendur, mau sholat malas, berat terasa untuk beribadah. Kenapa? Karena majelis ilmu termasuk majelis zikir. Ketika hati menjadi lalai, lengah, ketika itu dia bertambah kasar. Semakin sering orang berzikir, semakin sering orang beribadah, hati akan semakin ingat, semakin hidup. Fa'idha zakarallah, kalau dia mengingat Allah, zabatil kalqaswah, mencairlah kelalaian tadi. Semakin banyak orang mengingat Allah, semakin cair kekasaran dan kekerasan hatinya. Kama yadhubur rasas finnar, kata Hasan Al-Basri, sebagaimana logam mencair di api. Fama uzibat qaswatul qulub bimisli zikrillah, dan tidak ada lagi yang bisa mencairkan hati sehebat zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperbanyak ketaatan. Memperbanyak ketaatan. Berkata Abu Muawiyah kepada Al-Aswad, "Ya Aba Ali, wahai Abu Ali, man aktsara lillahi sidqa nadiyat aynahu." Barang siapa yang memperbanyak ketaatan, ketulusan kepada Allah, maka matanya akan menangis. "Wa ajabathu idza da'ahuma." Dan mata tersebut akan patuh kepadanya apabila dia menginginkannya. Banyak beribadah. Jalankan ibadah-ibadah kita yang wajib, kemudian tambah dengan ibadah-ibadah yang sunat. Sisihkan waktu kita sebentar saja. Salat duha, tidak bisa 4-8 rakaat, 2 rakaat. Salat malam, sedikit-sedikit saja kerjakan, yang penting rutin dahulu. Jangan kosongkan waktu kita dari melakukan ibadah sunat tadi. Kemudian yang kelima, mengingat kematian. Mengingat kematian serta menyaksikan orang-orang yang sedang sekarat atau mengantar jenazah. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi yadi Abdurrahman bin Auf, fantalaqa bihi ila ibnihi Ibrahim fawajadahu yajudu bi nafsihi. Fa akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fada'ahu fi hajrihi fabaka." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangan Abdurrahman bin Auf dan membawanya menemui anak beliau Ibrahim. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim yang meninggal ketika masih bayi. Ketika itu, fawajadahu yajudu binafsih. Beliau mendapatkan anaknya sedang sekarat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memangkunya di pangkuannya. Fabaka. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis melihat anaknya sekarat. Faqala lahu Abdurrahman. Maka Abdurrahman bin Auf berkata, "Atabki, engkau menangis ya Rasulullah? Awalam takun nuhita nahaita anil buka? Bukankah engkau melarang dari tangisan?" Qala la. Tidak, aku tidak melarang tangisan. Walakin nahaitu an sautaini, sautaini ahmaqaini. Akan tetapi aku melarang dari dua suara yang bodoh dan dua suara yang keji. Sautun inda maksiyah, suara ketika melakukan maksiat itu dilarang. Tertawa-tertawa, kegembiraan dalam maksiat itu yang keji. Khumsun wujuh wa syaqqa juyub wa watnu syaitan. Sautun inda musibah, suara ketika musibah, ketika orang meratap, ya, warun syaitan. Jadi kata Rasulullah SAW ketika menangis ditanya oleh sahabatnya, engkau juga menangis ya Rasulullah, bukankah engkau melarang dari tangisan? Saya tidak melarang kecuali dari dua suara. Suara ketika musibah meratap, meratap musibah, mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi, warun syaitan, dan suara syaitan, suara maksiat, seruling, musik, nyanyian dan segala macamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dengan sering mengingat kematian, dengan sering melihat orang sekarat, itu melembutkan hati, membuat kita teringat bahwa diri kita juga akan seperti dia. Begitu juga mengunjungi orang yang sakit, itu juga mengingatkan kita dan membuat hati kita menjadi sedih dan lembut. Namun sangat disayangkan di hari ini, di mana hati betul-betul membeku. Terkadang jenazah lewat di depan kita. Terkadang jenazah bukan hanya sekedar lewat, kita yang menurunkannya ke dalam kuburan. Kita yang memandikannya. Tetapi kita tidak juga tersentuh. Tidak juga membuat dan memotivasi kita semakin giat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Sofiyah, bahwasanya seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dengarkan wahai para akhwat, dengarkan wahai para wanita muslimat, bagaimana wanita-wanita dahulu. Seorang wanita datang kepada Aisyah mengeluhkan hatinya yang kaku, kasar dan keras. Lantas Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aktsiri dzikral maut, perbanyaklah mengingat kematian. Yarikku qalbaki wa taqdirina ala hajatiki." Niscaya ia akan melembutkan hatimu dan engkau mampu untuk menunaikan hajatmu. Qalat, maka Sofia mengatakan, fafa'alat, wanita tersebut pun melakukannya. Dia senantiasa membayangkan dan mengingat-ingat kematian, lalu dia mendapatkan hatinya melembut dan datang mengucapkan terima kasih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wahai para wanita muslimah, wahai para akhwat, apa yang senantiasa Anda ingat hari ini? Anda mengingat pakaian, jilbab, perhiasan, dan apa yang akan Anda cari hari ini? Tetapi cobalah sehari Anda mengingat kematian, bahwasanya tubuh Anda yang cantik, kulit Anda yang lembut, semuanya itu akan ditanam di tanah, akan dimakan oleh ulat-ulat, akan dihimpit oleh kuburan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya seseorang itu lolos dan selamat dari himpitan kuburan, niscaya Sa'ad bin Mu'az akan selamat pula dari himpitan kuburan. Tidak seorang pun melainkan dia akan merasakan himpitan dan jepitan kuburan. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, memakan yang halal. Memakan yang halal juga melembutkan hati. Sebagian hamba-hamba yang soleh ditanya, bima talinul kulub, dengan apa hati itu menjadi lembut? Qal bi aklil halal, dengan memakan yang halal. Yang ketujuh, menjauhkan diri dari maksiat. Berkata Makhul, Imam Makhul rahimahullahu taala, arakun nas quluban aqalluhum dzunuban. Manusia yang paling lembut hatinya adalah yang paling sedikit dosanya. Jadi, lihatlah kenapa hati kita kasar dan keras? Kenapa kita sulit menangis karena Allah? Maka kita akan mengetahui betapa dosa-dosa kita begitu banyak. Orang saja yang tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dosa kita. Yang kedelapan, mendengarkan mau'izah. Mendengarkan nasihat-nasihat, ceramah-ceramah yang bisa menyentuh hati kita dari para ahli ilmu, ulama-ulama yang bisa menyentuh hati kita dengan membawakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dengan penjelasan yang begitu menyentuh. Tetapi satu hal yang perlu diingat, di zaman ini muncul ritual-ritual, acara-acara dan kegiatan-kegiatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menangis jama'i, menangis berjamaah, membuat suatu malam-malam tertentu lalu melakukan sholat tahajud berjamaah, kemudian saling bertangis-tangisan satu sama lainnya dengan mematikan lampu, persis yang dilakukan oleh orang-orang sufi yang dahulu dijauhi dan diingatkan oleh para imam yang empat dan ulama-ulama salafus saleh. Sesungguhnya hal yang demikian tidaklah dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tangisan-tangisan ketika itu lebih cenderung hanya sekedar tangisan ikut-ikutan. Bahkan tangisan-tangisan ketika itu lebih cenderung tangisan hanya sekedar tangisan mata, tetapi hatinya tidak menangis. Tetapi mau'izah yang dimaksud adalah nasihat-nasihat yang berdasarkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabatnya, sebagaimana juga ulama-ulama dahulu memberikan kajian-kajian, nasihat-nasihat tentang azab-azab Allah, tentang nikmat-nikmat Allah, tentang bahaya dosa, tentang taubat dan keutamaannya, serta lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan, mengingat hari kiamat. Mengingat-ingat hari kiamat serta sedikitnya bekal dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika sakit dia menangis. Sakit menjelang wafatnya Abu Hurairah menangis. Lalu ditanya, kenapa engkau menangis? Apa kata beliau? Amma innila abki ala dunyakum hadhi. Saya tidak menangis karena dunia kalian ini. Akan tetapi walakin abki ala bu'di safari. Akan tetapi aku menangis karena jauhnya perjalananku. Wa qillatu zadi, dan sedikitnya bekalku. Wa inni amsaitu fi su'udin ala jannah aw nar, dan sesungguhnya saya akan menuju sorga atau neraka. La adri ila ayyatihima yu'khadhu bi, dan aku tidak tahu kemana aku akan dibawa, ke sorga atau neraka. Sahabat Rasulullah takut dia. Sahabat Rasulullah merasa khawatir dan cemas. Kemana dia akan ditempatkan? Apakah di sorga atau di neraka? Padahal mereka adalah orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Sirin ketika menjelang wafat dia menangis, lalu ditanya dan dia berkata, "Abki li tafriti fil ayyamil khaliyah." Aku menangisi hari-hari yang kulalaikan. Wa qillatu amali, dan sedikitnya amalanku. Lil jannatil aliyah, untuk sorga yang tinggi. Wa ma yunjini minan naril hamiyah, serta amalanku yang akan menyelamatkanku dari neraka yang menyala-nyala. Dia menangis menjelang wafatnya, menyadari kelalaiannya di hari-hari yang lalu dan sedikitnya amalannya untuk di sorga dan menjaganya dari neraka. Padahal dia, siapa yang tidak mengenalnya, seorang ulama besar di zaman tabi'in. Berkata Ibnul Qayyim, "I'rif qadra ma dha." Ketahuilah apa yang telah engkau sia-siakan. "Wabki buka'a man yadri miqdar al-fa'id." Dan menangislah sebagaimana orang yang tahu sesuatu yang hilang dari dirinya. Kemudian yang ke-10, menangis ketika ziarah kubur. Jadi berziarah kubur. Dan juga satu hal lagi, memang kita mengatakan bahwasanya mengkhususkan waktu-waktu dan hari-hari tertentu untuk ziarah kubur itu tidak ada sunnahnya. Tetapi juga keliru kalau kita tidak berziarah kubur sama sekali, itu juga keliru. Rasulullah menziarahi kuburan sahabatnya di masa hidupnya. Rasulullah mendatangi baki kuburan sahabatnya. Rasulullah menziarahi kuburan pamannya. Rasulullah menziarahi kuburan ibunya di masa hidupnya. Padahal ibunya kafir. Ibunya mati kafir. Semuanya itu tidak lain dan tidak bukan karena hikmah yang terkandung di dalamnya. Cobalah lihat setahun ini. Kita mengatakan orang tersebut melakukan bid'ah. Ziarah kubur hanya di hari raya saja. Sudahkah kita ziarah di hari lain? Nah, lihatlah, di satu sisi kita mencela orang, di satu sisi kita menuduh orang melakukan tidak sesuai sunnah, tetapi kita juga tidak menerapkan sunnah, tidak berziarah, tidak mengunjungi kuburan untuk mengingat kematian dan untuk mendoakan ikhwan-ikhwan kita yang dikubur, yang dikuburkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha fa innaha tarikul qalb wa tadma'ul ain wa tuzakkirul akhirah wa la taqulu hajara." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku melarang kalian menziarahi kubur. Ketahuilah, maka sekarang ziarahilah. Sesungguhnya ziarah kubur melembutkan hati, membuat mata menangis, dan mengingatkan akan akhirat. Rawahu Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan ibunya, umminya, fabaka, maka beliau menangis dan orang-orang yang ikut serta bersama beliau juga menangis. Ikhwan akhwat, ziarah kubur merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan disia-siakan, karena itu adalah salah satu kiat cara untuk melembutkan hati kita. Kemudian yang ke-11, merenungi setiap kejadian-kejadian ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi. Seperti ketika terjadi gempa, banjir, gunung meletus dan lain sebagainya, renungi dan bayangkan betapa dahsyatnya hari kiamat nanti. Yang ke-12, doa. Jangan lupakan ikhwan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hati yang lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, dari kemalasan, dari kepengecutan, dari kekikiran, dari kerentaan, wa adzabil qabri, dan dari azab kubur. Allahumma ta'ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikan dia. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah walinya dan maulanya. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa, dari hawa nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, sudahkah Anda berdoa dengan doa ini? Ataukah kita malah melalaikannya? Ataukah kita tidak berdoa sama sekali kepada Allah? Na'udzubillah. Hendaklah kita menghafalkan doa ini dan senantiasa mengulang-ulangnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa menggunakan doa tersebut. Kemudian berikutnya yang ke-13, dan kita jadikan ini yang terakhir. Berusaha menangis. Kalaupun tidak bisa menangis, paksakan untuk bisa menangis. Buat diri kita supaya menangis. Buat diri kita supaya bisa menangis. Dari Abi Malikah qala, jalasna ila Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fil hajr. Kami duduk bersama Abdullah bin Amr bin Al-As di hijr. Faqala, maka ia berkata, ubuku, menangislah kalian. Fa illam tajidu buka fatabakau, jika kalian tidak mendapatkan tangisan, maka berusahalah menangis, buatlah menangis. Lau ta'lamul ilma la salla ahadukum hatta yang kasira zahru wa la baka hatta yang qati'a sautuh. Jika kalian betul-betul mengetahui haqqal yakin, betul-betul memahami hakikat sebenarnya, niscaya salah seorang dari kalian akan sholat sehingga patah tulang punggungnya, dan niscaya dia akan menangis sehingga terputus suaranya. Rawahul Hakim fil Mustadrak, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Membuat-buat menangis, tangis yang dibuat-buat, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Jadi seseorang yang tidak bisa menangis, buat dia menangis. Buat diri kita itu menangis. Walaupun dia berusaha dan seolah-olah membuat-buat, maka ada dua. Tangisan yang dibuat-buat itu ada dua. Apabila tangisan tersebut dibuat-buat karena riya, tangisan tersebut dibuat-buat karena sum'ah, agar dikatakan hatinya lembut, agar dikatakan zuhud, agar dikatakan wara, agar dikatakan takut kepada Allah, maka dia adalah tangisan atau tangisan yang tercela, tangisan yang dibuat-buat yang tercela. Adapun yang terpuji, tangisan yang berusaha digali, dibuat dan ditumbuhkan untuk kelembutan hati dan untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah, bukan karena riya, maka ini adalah tangisan yang terpuji sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Umar Ibnul Khattab pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dilihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dan Abu Bakar juga menangis. Kemudian dia berkata, "Akhbirni ma yubkika ya Rasulullah." Ceritakan kepadaku ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? "Fa in wajadtu buka'an bakait." Jika aku bisa menangis, aku menangis. "Wa illam ajid tabakaitu li buka'ikuma." Jika aku tidak bisa menangis, maka aku pun akan ikut berusaha membuat-buat diriku menangis karena tangisan kalian berdua. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari Umar yang membuat-buat dirinya supaya menangis. Berkata sebagian salaf, "Ubku, menangislah min khasyatillah, fa illam tabku fatabaku." Menangislah karena takut kepada Allah. Jika tidak bisa menangis, buatlah diri kalian bisa menangis. Lihat kitab Zadul Ma'ad sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di penghujung kajian kita pada pagi hari ini. Itulah dia tangisan-tangisan yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tangisan para malaikat, tangisan para nabi, tangisan orang-orang yang soleh, tangisan di saat membaca ayat-ayat Allah, tangisan di saat berzikir sendirian, tangisan karena takut akan azabnya, tangisan karena khawatir tidak mendapatkan nikmatnya, tangisan karena mengharapkan ridho dan surganya. Marilah kita berusaha meneladani salafus saleh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan imam-imam tabi'in serta ulama-ulama yang lainnya dalam melembutkan hati kita, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama saling nasihat menasihati, ingat mengingatkan, dan jangan lupa tingkatkan keilmuan kita sehingga rasa takut kita kepada Allah semakin tinggi. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama, orang yang berilmu, orang-orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kajian kita, waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Apa dosa bagi anak yang membuat orang tuanya menangis? Lihat dahulu menangis karena apa? Mus'ab bin Umair membuat ibunya menangis. Ibunya tidak setuju Mus'ab bin Umair masuk Islam. Dipaksanya lagi Mus'ab bin Umair kafir. Tidak mau Mus'ab bin Umair. Sampai menggok makan ibunya. Sampai menangis-nangis ibunya. Sampai seperti itu. Nah, itu tidak berdosa. Jadi lihat dahulu tangisannya. Kalau tangisan orang tua itu karena perlakuan kita terhadapnya yang tidak sepantasnya, karena perbuatan durhaka kita, maka dosanya sangat besar. Harus cepat-cepat minta maaf keriduannya. Karena tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik, melainkan durhaka kepada orang tua. Jangankan karena melakukan dosa seperti itu, ketika seorang sahabat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ingin berjihad, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diikut sertakan berjihad. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Hallaka abawan?" Apakah engkau mempunyai kedua orang tua? "Na'am." "Bala ya Rasulullah." "Benar ya Rasulullah." "Kaifa taraktahuma?" "Bagaimana engkau meninggalkan kedua ibu bapakmu?" "Taraktuhuma bakiyain." "Aku tinggalkan dalam keadaan menangis." Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Irji wa adhikhuma kama abkaitahuma." "Pulanglah engkau, buat ibu bapakmu tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis." Jadi, kalau kita membuat ibu kita menangis karena kesalahan dan dosa kita terhadapnya, maka mintalah keriduannya. Hiburlah dia. Buatlah ibu kita tersebut atau orang tua kita tersebut kembali tertawa, kembali tersenyum. Hapus air matanya dengan permohonan maaf dan keriduan darinya, serta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana tobat kita setelah melakukan kesalahan? Tobat setelah kita melakukan kesalahan atau tobat dari melakukan dosa adalah wajib bagi setiap orang-orang yang beriman, bagi setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Bagaimana kita bertaubat? Pertama, bertaubat dengan menyesali perbuatan dosa kita. Berjanji dan bertekad kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian beristighfar, berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ada juga yang mensahihkan hadis seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala, apabila seorang melakukan sebuah dosa lalu dia berwudu, salat 2 rakaat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tobatnya diterima. Sedih karena tak hafal Al-Qur'an tetapi ingin memanjangkan salat, bolehkah kita meletakkan Al-Qur'an dan dibaca dalam salat? Sahkah salat kita dan rusakkah hakikat salat kita? Jazakallahu khairan. Para ulama mengatakan kalau salat sunat itu tidak apa-apa, salat sambil memegang mushaf untuk salat sunat. Seperti Syekh Utsaimin dan lain-lainnya juga, para ulama mengatakan tidak apa-apa. Tetapi lebih baik membaca sesuai dengan yang kita bisa. Sebab sesungguhnya Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an bagimu. Ini ayat ini tentang salat tahajud. Allah memerintahkan Nabi Muhammad salat tahajud di surat Muzammil, kemudian diperintahkan bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ya, bacalah yang mudah. Nah, kalau sedih tidak hafal Al-Qur'an, berjuanglah untuk menghafal Al-Qur'an. Hafal juz amma saja sudah alhamdulillah. Juz amma saja alhamdulillah itu sudah bisa dibawa salat itu. Ya, sudah bagus itu. Ayat-ayat tentang azab, tentang nikmat, tentang apa semuanya ada di situ. Hafalkan juz amma. Akhwat, buat halaqah-halaqah. Tahfizul Qur'an, cari salah seorang yang bagus bacaannya. Cari salah seorang yang bisa teruji bacaannya. Jadikan dia sebagai guru kita untuk membetulkan bacaan Al-Quran untuk hafalan. Buat halaqah sesama akhwat. Halaqah, tahfizul Quran. 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, 1/2 jam, 1 jam aja datang kumpul. Itu lebih baik sehingga dia hafal Al-Quran, bisa mengajarkan anak-anaknya kelak. Allahu a'lam. Seseorang dahulu para sahabat, dahulu Rasulullah, para sahabat dan ulama-ulama kita, mereka menangis membaca Al-Quran karena mereka mengerti artinya. Nah, bagaimana kalau seseorang di antara kita membaca Al-Quran, dia tidak paham artinya tapi dia menangis? Wajar saja, karena itu kalamullah. Dia tahu Allah Maha Agung, Maha Besar. Kemudian dia timbul rasa takutnya, walaupun dia tidak mengerti, dia takut berhadapan dengan kalamullah. Ustaz, apa yang harus dilakukan seorang istri jika suaminya tidak lagi bisa membimbing keluarganya ke jalan Allah? Salahkah jika istrinya menuntut perceraian karena suaminya tidak beribadah dan lupa kepada Allah atau Islam? Saya pernah membaca sebuah buku dan mendengarkan ceramah salah seorang syekh dari Timur Tengah. Berkisah tentang seorang anak gadis. Seorang anak gadis dia di kota Madinah ini. Seorang gadis yang terkenal taat, hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran dan juga dia da'iyah. Berdakwah, mengajar wanita-wanita muslimah lainnya, mengajak kepada Allah, memberikan kajian-kajian. Keluarganya bercerita, hari-hari gadis ini kalau malam mereka sudah hafal betul suara gemericik air wudunya yang jatuh dan suara isak tangis gadis ini ketika sholat malam dan berdoa kepada Allah. Mungkin akan sulit kita dapatkan di negeri kita atau di zaman ini. Dan keluarganya sudah lama menginginkan dia menikah. Ditanya, kapan engkau menikah? Dia senantiasa mengatakan, hati saya saat ini masih terpaut kepada kitabullah dan beribadah kepada Allah. Tunggulah dulu. Dan banyak sekali orang sudah datang untuk meminangnya. Siapa yang tidak mau gadis seperti ini? Tetapi ditolaknya karena faktor agama dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika ibunya sudah tidak sabar lagi ingin mendapatkan cucu darinya, menimang cucu. Lalu dia katakan, ada anak saudara kita, saudara jauh, insyaallah orangnya bagus, soleh, taat, dekat kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia percaya kepada ibunya, dia ingin menyenangkan, membahagiakan ibunya, dan dia percaya saja, apalagi ibunya sudah lama ingin sekali dia menikah, dan dia banyak menolak pria-pria yang datang. Akhirnya dia tidak nazar. Dia percayakan saja kepada ibunya, dan dia sibuk dengan ibadahnya. Dia hanya memberi satu syarat. Kalau di Arab Saudi itu, pesta pernikahan mulainya jam 12 malam. Selesai subuh, beda dengan di sini. Orang pesta di sana malam, jam 11 atau jam 12 itu mulai. Jam 11 selesai subuh. Itu kalau di Arab. Dan pestanya besar-besaran. Dan dia syaratnya satu saja. Acaranya dimulai petang hari dan harus sudah selesai sebelum jam 11 malam. Kalau tidak, saya tidak menikah. Lalu keluarganya, kamu gimana? Itu kan adat kebiasaan kita. Kalau seandainya, apa kata orang? Kalau kita lakukan ini, itu dan segala macam. Hanya ibunya yang paham kenapa anaknya seperti itu. Tapi akhirnya keluarganya mengiyakan juga. Kemudian datanglah hari H-nya setelah ditunggu. Datang hari H-nya. Dan dia bersikeras janji harus ditepati. Hari pernikahan pun datang. Dan pengantin pun datang, dia dipertemukan dengan calon suaminya. Biasa-biasa saja nampak oleh dia. Dan dia sedikit pun tidak ada su'uzon, berburuk sangka. Sampai jam 11 malam dia bersegera meminta suaminya agar dia segera dibawa pulang. Akhirnya dibawa pulang oleh suaminya ke rumah suaminya. Kemudian sampai di rumah, masuk kamar, mereka asik bercerita malam itu. Pengantin baru, cerita saja dong, cerita. Kau udah capek acara ya. Akhirnya suaminya tertidur karena lelah. Dari siang sampai malam tertidur. Gadis ini tidak tidur. Ketika terbangun tengah malam, suaminya itu di malam pertama terbangun tersentak, dicari-carinya istrinya yang baru nih, tidak bertemu sedikit pun. Suasana gelap. Cari-cari, diraba-raba, tersentuh sang istri sedang sujud salat malam. Aneh. Malam pertama dia melihat kejadian sangat aneh, tapi dia tidak peduli. Ya sudahlah, capek saya tidur dia. Hari kedua, betapa terkejutnya sang istri. Ternyata pria ini tidak seperti yang dibayangkannya. Tidak seperti yang diceritakan ibunya. Rumahnya itu penuh dengan poster-poster. Gambar-gambar artis. Pemain bola dan segala macam. Ada gitar, ada alat musik. Suaminya tidak pergi ke masjid sholat jamaah. Lalai, sering nongkrong-nongkrong. Sedih. Bertolak belakang dengan keinginannya. Menangis dia. Tidak ada yang bisa dilakukannya selain daripada menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tetap melayani suaminya dan tersenyum kepada suaminya, dan dia bersabar, lalu dia berniatkan di dalam hatinya, mudah-mudahan dia bisa berubah menjadi baik di tangan saya. Dan dia terus semakin rajin berdoa kepada Allah, Kian hari suaminya itu kian jauh dari dia. Jarang pulang, pulang larut malam terus. Karena suka nongkrong. Sampai suatu ketika, ini kesadaran suaminya. Dengarkan wahai para akhwat. Suatu malam, suaminya pulang sudah capek, sudah lelah dari nongkrong. Tengah malam. Diketoknya pintu, dipanggil-panggil tidak ada. Akhirnya dibukanya pakai kuncinya. Rumah gelap, dicari di kamar juga tidak ada. Dicari. Rupanya ada di musola. Di musola pelan-pelan. Masuk dia didengarnya, terdengar isak tangis istrinya. Merintih-rintih kepada Allah. Apa doa yang didengarnya? Rintihan istrinya. Istrinya merintih-rintih, ya Allah sadarkanlah suami saya. Ya Allah, saya mencintainya karenamu. Ya Allah, saya menginginkannya menjadi hamba yang soleh. Anugerahkanlah dia petunjuk sebagaimana engkau telah membimbing saya. Dan terus dia berdoa untuk suaminya. Sehingga suaminya mendengar tersentuh dan menangis. Ternyata selama ini dia lalai. Sementara istrinya begitu memperhatikan bukan saja dunianya tetapi akhiratnya juga. Menangis sejadi-jadinya. Lalu balik dia ke kamarnya, duduk menangis sampai ketika istrinya datang. Ditanya oleh istrinya kenapa dia menangis. Nah di sini awal kesadarannya. Jadi maksud saya, kisah ini juga bisa dijadikan contoh istri-istri yang dia dapatkan suaminya dianggap tidak bisa membimbing keluarga ke jalan Allah. Jangan putus asa. Jangan gegabah. Jangan tergesa-gesa meminta cerai. Berusahalah. Berusahalah dan teruslah berusaha mengajaknya kepada kebaikan dengan kesabaran, kesantunan, lemah lembut, dengan doa. Dan minta tolong juga orang-orang yang bisa menasihati dia, mudah-mudahan bisa bersama-sama di bawah keriduan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mensikapi seseorang yang mencela kita karena kita menangis membaca Al-Qur'an? Diam saja. Ya, diam saja. Diam saja. Dan kalau dia bersikeras juga, katakan kepada dia, kenapa engkau mencela saya menangis karena membaca Al-Quran? Engkau tidak mencela orang-orang yang menangis karena menyanyi, menangis karena putus cinta, menangis karena ini dan segala macam. Ada apa? Tanyakan kepada dia. Dan lebih baik bersabar ya. Bila dalam lingkungan keseharian kita adalah orang-orang yang kurang dalam taat kepada Allah, benar-benar kita seorang diri, bagaimana ya Ustaz, terasa berat sekali berjuang seorang diri. Apa kiat jitunya karena teman lingkungan sangat kuat sekali pengaruhnya. Apabila keberadaan Anda di tengah-tengah mereka, keberadaan Anda di tengah-tengah mereka tidak menghalangi Anda dalam menjalankan agama Allah, dalam menjalankan ketaatan, dan bisa memberikan mereka kebaikan-kebaikan, mengajak mereka kepada kebaikan, maka bersabar di sana adalah lebih baik dalam rangka berdakwah dan mengajak mereka kepada kebaikan. Kalau seorang diri, cari teman yang bisa. Insya Allah dengan kesabaran Allah akan berikan teman yang baik dalam berdakwah dan menjalankan agama ini. Kalau tidak juga memungkinkan dan tidak ada juga teman, malah kita tidak bisa menjalankan agama kita, maka hijrah, cari tempat yang lebih baik di mana kita bisa mengamalkan agama kita dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Allahu a'lam. Sebagaimana Ashabul Kahfi, mereka hijrah meninggalkan kaumnya tatkala mereka tidak lagi bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mempunyai suatu masalah dengan diri kita, apakah boleh kita membicarakan pada orang lain? Walaupun segala masalah kita harus diadukan kepada Allah, boleh tidak apa-apa kita meminta saran. Setelah kita mengadu kepada Allah, mohon pertolongannya, kemudian kita meminta bantuan seseorang, meminta sarannya, boleh ya. Dan itu dianjurkan di dalam Islam, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di masa lalu kita melakukan suatu perbuatan dosa, terus kita bertobat, tapi kita selalu ingat akan perbuatan dosa. Apakah tobat kita akan diterima? Tobat insya Allah akan diterima selama kita tidak mengulangi dosa kita. Kalau soal teringat, mengingat dosa itu sunnah, mengingat dalam rangka menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, tadi diterangkan bahwa banyak tertawa bisa mengeraskan hati. Bagaimana dengan orang yang suka sekali bercanda agar orang lain tertawa? Tidak apa-apa agar orang lain tertawa, tapi jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Kita tidak katakan diam, jangan tertawa. Jangan buat orang tertawa. Boleh membuat orang tertawa selama tidak dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, termasuk orang yang azabnya sangat keras, orang yang membuat suatu kaum tertawa dengan cara berdusta. Iya. Orang yang melawak dan dia berdusta, dalam lawakannya itu orang yang termasuk dosanya besar. Dan Rasulullah bercanda. Rasulullah juga humor, bergurau dengan sahabat-sahabatnya, dengan sebagian wanita juga. Tetapi beliau tidak pernah bohong dalam humorannya. Setiap kata-katanya benar. Iya, setiap kata-katanya benar. Seperti ketika seorang wanita nenek-nenek datang kepada Rasulullah SAW minta didoakan masuk ke sorga. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bercanda. Nenek-nenek tidak ada masuk sorga. Di sorga tidak ada nenek-nenek. Sehingga nenek itu sedih. Sedih dia pergi dipanggil lagi akhirnya oleh Rasulullah. Rasulullah katakan, karena manusia ketika dibangkitkan di hari kiamat seluruh umurnya sama, muda kembali. Setelah itu nenek itu senang lagi. Rasulullah bergurau, humor juga, bercanda tetapi benar. Karena memang di akhirat tidak ada yang tua. Nah begitu, silakan bergurau, silakan membuat orang tertawa selama tidak berlebihan dan tidak bohong. Saat berdoa di waktu-waktu yang mustajab, di antara azan, iqamah, setelah sholat, waktu zuhur, sepertiga malam, apakah kita berdoa dengan mengangkat tangan? Adab berdoa adalah mengangkat tangan. Tetapi apabila ada keterangan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan, atau ada penjelasan-penjelasan atau isyarat-isyarat yang menunjukkan beliau tidak mengangkat tangan di waktu berdoa itu, maka tidak disunnahkan mengangkat tangan. Setelah sholat wajib, tidak ada keterangan yang menunjukkan Rasulullah berdoa mengangkat tangan, tetapi yang ada Rasulullah berdoa mengangkat tangan setelah sholat sunat, dan bahkan tidak ada satupun riwayat. Padahal disebutkan Rasulullah berzikir setelah sholat wajib, membaca doa juga, tetapi tidak diterangkan mengangkat tangan. Adapun di sepertiga malam setelah sholat sunat berdoa, maka afdolnya adalah mengangkat tangan. Adapun antara azan dan iqamah, Allahu a'lam, Syekh Utsaimin memasukkannya itu adalah memasukkannya ke dalam keumuman hadis bolehnya mengangkat tangan. Termasuk dalam keumuman hadis bolehnya mengangkat tangan. Apabila dikatakan oleh orang tidak ada dalil Rasulullah mengangkat tangan setelah azan, maka Syekh Utsaimin menjawab ada keumuman hadis yang memerintahkan mengangkat tangan. Kita tidak mengkhususkan, itu termasuk keumumannya. Allahu a'lam. Begitu juga waktu sahur dan lainnya, lain sebagainya, maka boleh mengangkat tangan. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.